Jadi sakup pau dengan apa tu? Ada hak demo tanya dulu tu, sabit dengan baca zikir lepas sembahyang. Nah, maka hak data dalam riwayat hadisnya iaitu siapa apa nama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia apabila selesai daripada sembahyang, sembahyang apa tu? Sembahyang maktubah kata setengahnya, dia selalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dia baca dubura kulli salatin. Dubura tu bahasa kita dia dua makna. Satu makna dubura dengan makna akhir, satu makna dubura makna selepas. Selepas tiap-tiap semaya. Maka geti daripada hadis tu zikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, zikir tu diamal tiap-tiap lepas semaya ataupun lepas tiap-tiap semaya. Maka ulama kait kata lepas tiap-tiap semaya fardu. Sebagaimana data riwayat lain. Baik, kalau gitu hak dalam hak ninya. Nah, hak mari apa ni, hak ni sabit dengan ni sikit. Sabit dengan cara berzikir dia kadang-kadang gini. Kesimpulan yang jahat ini orang duk tanya-tanya dan kadang-kadang orang duk rak orang. Duk tolak. Nabi tak ada wiri. Dia biasa tu. Tak ada doa. Jadi biasa tu. Jadi buat jadi kita pun susah hati juga. Nah, maka munasabah dengan tu anggi tukar juzuk lain. Noh juzuk nung, tapi dia kena juzuk ni pun tak apa juga. Hak ni ada sakut dengan bab gapo ni? Kita ambil kitab Sarah Bukhari. Dalam hadis Bukhari dia buat bab. Ni ingat Imam Bukhari, dia ni selain pada dia ahli hadis juga, dia tu ahli mujtahid. Maka dalam kitab sahih dia, dia buat kepala bab pada tajuk. Kadang-kadang dia mari isyarat walaupun hadis dia tak tulis lagi tak sahih kerana tak cukup syarat dia nak tulis sini, tapi dia tulis lagi tak lain. Maka dia ambil daripada hadis lain mai buat tajuk kepala bab. Sini buat bab nah. Babu muktil imam fi musallahu ba'da salam. Buat tajuk dia dah. Mana bab pada menyatakan duduk imam pada musalla tempat sembahyang. Kalau di masjid-masjid, madrasah-madrasah, di surau, di mana tak kira saja musalla di tempat sembahyang. Duduk imam ba'da salam, selepas pada beri salam. Bukan lepas pada salam tak boleh duduk, kena bangun. Dia beri tajuk dengan dia. Ada rata. Ada tajuk, jawab tajuk dia. Lepas tu, apa dia tuai syarah ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kait. Babu muktil imam, ini bab pada menyatakan duduk imam fi musallah pada tempat semaya ba'da salam ay wa ba'da istiqbalil qaum, dan selepas daripada berhadap ke kaum. Itu dia selepas pada wisalah do meta. Lepas pada tu paling. Paling ni saat ni pula dah dia khilaf. Setengah kata paling berhadap depan dengan makmum. Ada riwayat. Setengahnya menganan kepada makmum. Setengahnya mengiri kepada makmum. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia kata masalah dia bahagi di sini. Dia kata tengok kalau kita ada hajah. Gak masjid walid pak kita ni. Kalau masjid tempat macam Mekah ni, masjid boleh tubik rumah laku itu mana-mana. Sudah semaya kita ada hajat nak pergi ke mana? Berasa nak pergi denung mata. Paling kot ni. Hajat berasa nak pergi kot ni. Sudah paling wirik kot ni. Lepas tu bangun pergi kot. Mana kata mengiri kepada makmum. Kalau kita ada hajat nak pergi kot ni. Hajat kot ni. Sudah bangun pergi kot tu. Menganai kepada makmum. Ataupun berdepan. Boleh saja. Dek. Kalau gitu. Pak dalam hadis ni. Dalam kitab ni. Wa ba'da istiqbalil qaum. Lepas tu dia kata fayula'imu ma taqaddama thumma innal mukta la yutaqayyadu bihali. Kama dia masalah imam duduk lepas sembahyang tak mesti bangun gikong. Ya galan ni dia berkata kata sunnah tu begitu salah orang lain buat bukan sunnahlah salah-salahnya. Nah, sudah pak bangun dia masalah ni. Dia kata cara berhenti saat itu tidak dikait dengan suatu hal pun min zikrin, daripada zikir sudah tu kau duk zikir astagfirullah. Tu zikir semua tu. Lepas tu kau duk baca astagfirullahalazim 3 kali, astagfirullahallazi la ilaha illahu alhayyul qayyum nasafa akhi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau lepas ngarik 10 kali, lepas subuh 10, lepas lain tak ada wayak kali. Ambil sekali-sekali tak ada apa. Tu kau panggil zikir ba'da solat. Nah, maka kita nak baca waktu tu bila amalan duk buat sokmu dia panggil serupa dengan telaga air tempat duk gi mari Arab panggil apa, maurid, masdar dia wird. Bila biasa gi mari biasa acak gi mari dia panggil wird. Ha, bila amalan duk bawa sokmu tu panggil wirid. Pas mari dia kata erti Nabi tak ada wiri. Ha, salah dia susah. Nabi kata enggak kata erti dia susah tu sungguh. Ah, dia tak tahu ke apa dia kata wiri. Cuba tanya apa yang wiri. Tahu dia mengatakan tak ada wiri. Tak ada wiri hati. Ah, tak ada duduk lah tu. Ah, mana bila kita ada bawa sokmu panggil wiri. Supaya kalau kita tak lepas ngarik baca tabar. Lepas ngarik baca yasin. Wiri tu namanya tu. Ha. Ada apa pasal wiri lepas malam jemaah? Ah, malam jemaah baca yasin sokmu. Ada pun lepas subuh baca yasin tiap-tiap pagi. Panggil wiri kita lah tu panggil. Ini pun sudah semaya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nah, astagfirullahalazim la ilaha illahu alhayyul qayyum atubu ilaih. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Hak tu dalam hadis yang cukup Nabi dah bawa hak tu. Tu bawa. Panggil atas Nabi tak ada wiri pula dah. Ha, jadi buat. Jadi kita tak tahu jadi susah hati. Nah. Ini imam apa dia tu. Ibn Hajar al-Asqalani dia sebut tak ada berkait dengan satu kelakuan daripada zikir ko au doa in duduk berdoa ko au ta'limin ataupun mengajar ke ada ke pak sudah wisala panggil mengajar lalu ada tu dia wisala wiri lebih kurang paling pak baik kita mengajar ada-adanya au wa'zin ataupun nasihat. Nah, maksud paling nasihat yang tak ada pergi kitab pun. Nasihat. Ada gitu. Au salatin nafilah ataupun semaya sunnah. Bangun semaya sunnah. Hengoh-hengohnya duk berkhilaf ulama. Nak semaya tempat tu lo kau suruh pindah sikit pada tempat semaya. Ha, khilaf situ pula tu. Ha, ada riwayat ni kata. Kana ibn Umar adalah Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma yusalli fi makanihi alladhi shalla fihi al-fardhah. Abdullah ibn Umar dia sudah sembah fardu, dia sembah sunat di tempat fardu, tak ada teralih, tak ada beralih. Ah, satu. Dan juga Al-Qasim cucu ibn Abi Bakar, gitu juga. Tetapi hak kebanyakan ulama dak dia suruh aula kita pindah sikit. Sama ada pindah ke kanan, ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas. Ah ha, tu nak pindah sikit supaya nak berdalil nak ambil amal dengan hadis tempat kita nak semaya situ sini akan jadi saksi juga di akhirat. Ah ha, tu di antara lain. Dan ada setengah hikmat yang kata gini boleh duk beralih tu. Takut orang baru mari suka kata duk semaya tak sudah lagi. Bila beralih semaya lain oh sudah. Saya nak beralih semaya lain. Ada setengah kata hikmat begitu. Ala kulliha sama ada tahu hikmat tak tahu hikmat, mana itulah amalnya kita sunat dipindah daripada tempat tu. Ada ha, banyak yang ulama bawa. Lepas tu hadis yang begitu panjang dia banyak, Ibn Hajar dia buat khulasah. Dia kata gini, wa yu'khadhu min majmu'il adillah. Diambil daripada perhimpunan dalil hadis yang sebut dua tiga hadis mari tadi, anna lil imami ahwalan. Bahawasa bagi tu imam semaya ada beberapa kelakuan. Boleh berlaku, dia kata. Lianna salata kana semayang tu imma antakuna mimma yutatawwa'u ba'daha ataupun yatatawwa'u ba'daha. Ada kala semaya tu lepas pada semaya fardu ada semaya sunat. Seperti zuhur, mengarik, isya. Tiga tu dia ada sunat ba'diyah kan? Ha, ma yatatawwa'u biha. Ada kalanya awla yatatawwa'u. Seperti selepas asar tak ada semaya sunat ba'diyah tak ada dah. Semaya subuh tak ada ba'diyah. Ah, ha, maka dia atas tengok kan? Al-awwalu yang pertama. Semaya hak ada sunat. Sunat rawatib lepas tu ukhtulifa fihi. Diiktilah ulama padanya, hal yatasyaghalu qabla at-tatawwu'i bizikril ma'thur thumma yatatawwa'u Adakah lepas pada semaya fardu tu bangun semaya sunat, apa nama ni, berzikir dulu, berzikir wirid dulu ke mana baru semaya sunat? Adakah begitu? Atau apa semaya sunat selalu? Sini khilaf. Wa hadzal ladzi alaihi amalul aksar. Ini kebanyakan ulama berjalan hak lepas pada semaya tu wirid dulu. Lepas tu berdoa baru semaya sunat. Ini kebanyakan kita ada buat amal. Wa 'inda al-Hanafiyyati, di sisi orang mazhab Hanafi, yabda'u bitatawwu. Lah Hanaf sabit tengok orang mazhab Hanafi. Orang tak sah kabur. Baliknya orang Hanafi, orang Hindi banyak ke mazhab Hanafi, bukan semua. Orang mazhab Hanafi buat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun pak. Kebih mayat dah dah. Lepas tu baru dia wirid. Dia ambil dengan hak ni, dua ayat ni. Jika semaya hak ada sunat ba'diyah. Jadi dia semaya sunat dulu baru dia wirid zikir. Itu orang mazhab Hanafi. Ha, kadang-kadang kita hidup sai turun orang Hanafi dia buat gitu, dia buat gitu kata. Sudah assalamualaikum, bangun Allah apa tiru ya. Tak itu kan? Nak wirid jadi tahu kata. Ada pihak jumhurnya sudah wisalat zikir dulu, wirid dulu ala qada, lepas tu nak berdoa dah, sudah tu baru semaya sunat. Ini walid kita dah buat. Ada pun orang Hanafi, dia sudah semaya fardu, bangun semaya sunat selalu. Sudah tu baru dia zikir. Itu maksudnya. Itu jika semaya hak ada sunat ba'diyah. Wa hujjatul jumhur hadithu Muawiyah. Hujjah dalil bagi puak jumhurnya, iaitu hadis yang dicerita oleh Sayyidina Muawiyah. Mana? Iaitu hadisnya Sayyidina Muawiyah dengan seorang kawan dia tu Sa'id bin Yazid, bahawasa dia semaya sekali Muawiyah Jumaat. Lepas tu dia bangun semaya sunat selepas Jumaat. Maka Muawiyah kata, "Iza sallaital jumu'ata fala tusalliha bi salatin hatta tatakallama." Esok-esok dia kata, kalau mu sudah semaya Jumaat, nah sudah semaya apa, mu jangan selalu bangun semaya sunat sehingga mu kecek dulu. Kalau tak sewiri ya. Ha, mari mana lagi? Ha, nak pergi mana? Lepas tu gapo? Saya. Lebih jadi selani antara semaya fardu dengan sunat. Au takhruja ataupun untuk sekecek tak apa tu baik. Mudut sini, bos sudah wisalam, muasa nak semaya. Mu bangun pada sini, beralih pada sini, hidup lain buat semaya. Esok-esok mu kena buat gitu. Itu Muawiyah ajar. Sayyidina Muawiyah. Dia kata, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarana bizalik. Karena nabi suruh kita buatlah tu bila nak semaya, kalau tak se wirid kecek dulu, jadi selangi antara salat fardu dengan nak semaya sunat. Wis selangi dulu. Ataupun tu baik pada sini gi semaya lain. Pindah kot tu sikit, halih kot tu sikit, beralih dulu. Tu dia. Ini jumhur. Kemudian wa yumkinu an yuqala la yata'ayyanu al-faslu bainal fardhi wa an-nafilah bizikr bal idza tanaha min makani pun kafa. Bahkan tak mesti bercakap juga apa, pindah sikit pun cukup dia kata. Sudah bagi salah bangun beralih ke kelan kebe maya. Tak apa dah. Nah. Lepas tu dia kata lagi, kalau sekira semaya tu hak tak ada semaya sunat seperti lepas maya asar dengan lepas semaya subuh, dia tak ada ke sunat ba'diyah dah. Ha. Dia kata wa amma as-salatu allati la yatatawwa'u ba'daha fayatashaghalu al-imamu wa man ma'ahu bizikri al-ma'thur. Adapun kalau semaya hak tak ada semaya sunat lepas tu, maka bermasyru berbima oleh tu imam dan mereka serta daripada makmumlah dengan zikir ma'thur. Ha tu dia panggil wirid. Kada wiridlah. Dah nak semaya sunat tak ada semaya sunat. Nak semaya sunat hak yang tidak ada sebab mutaqaddi haram panggil waktu tahrim. Melainkan nak qada nak apa. Tak apalah tu. Wala yata'ayyanu lahu makan. Dan tak mesti baginya tempat. Bukan kata kena situ, kena sini. Tak mesti. Dia kata, bal, bahkan gini. Insya'u insurafu. Kalau berasa nak beralih, beralih. Wazakaru, zikir situ. Maya sini, berasa nak beralih duduk wujud tu. Beralih. Zikir wirid situ. Duduk maya situ. Beralih, hidup wujud tu. Tak ada apa kerana waktu pun. Wa insya'u. Maka tu, kalau tak saya beralih, nak wirid situ siapa sudah. Tak ada apa. Itu dia. Wa insya'u maka tu wa zakaru. Wa ala tsani in kana lil imami. Di atas yang kedua. Mana? Hak tak saya beralih. Pergalik ke kita dah. Sudah semaya, kau duk wirid, duk zikir situ, tak ada beralih gitu. Ha, kalau kita nak atas jalan tu, in kana lil imam, jika adalah bagi tu imam tu adatun, ada adab biasanya, ayyu'allimahum, biasa tu imamnya lepas mayat sah mengajar, seperti setengah masjid besar-besar pengen Mekah Madinah lepas sah bakat mengajar butu tu butu ni, sudah mayat pas naik takusi mengajar. Ha, kalau adab imam tu mengajar, ha, ataupun tak tu imam pun tak apalah, ayyu'allimahum, kalau adab mengajar, au ya'idhahum, ataupun adabnya beri nasihat, fa yustahabbu an yuqbila alaihim biwajhi sami'an, disunat bagi tu imam beradab muka betul makmum. Ha, sudah wisalah assalamualaikum sudah gak paling siang hadap makmum baik kita ngaja ataupun nasihat, baca satu hadis ke apa, nasihat bayar ha, tu dia nah hadap ha, kata lagi itu wa in kana la yazidu ala zikril ma'tu, dan jika tidak melebihi atas zikir ma'tu, fa hal yuqbilu, adakah berhadap alaihim jami'an, au yanfatilu fa yaj'alu yaminahu min qibalil ma'mumi wa yasarihi min qibalil qiblah wa yad'u. Kalau sekiranya tidak nak melebih di atas zikir ma'tu, nak berdoa ataupun nak wirid, nah lebih kurang, maka dia kata adakah menjadikan kanan itu pihak makmum mengiri kepada kebelah? Ha, berdoa. Dia kata at-tani ya kedua lah huwallazi jazama bihi aktsarus syafi'iyyati. Ha ni ulama madzhab mazhab Syafi'i di bawah ni. Sudah wisalah paling duk kanan. Wirid berdoa sudah. Ha nak duk wirid lagi hanlah. Ha terlepas asal lepas subuh. Adapun lepas zuhur pak ya ada. Ha nak wirid tu tak apa. Ha nak baralih di semaya sunat pun tak ada apa-apa. Apa? Di mana tempat yang nak jadi kelas dia? Ya, dia kecek sangat. Tak ada wirid. Eh, tak ada wirid, tak ada doa lepas mayat yang jadi geger. Ha ni ini pakai kitab Fathul Bari. Ha kalau lagu orang pergi sangat kitab Fathul Bari berkali temu lagi ni wak tak temu lagu mana tu wallah alam. Kau tak temu tak tahulah tu. Ha tu nak ayat tu hok orang pandai ada ajar kita daripada tok-tok guru ajar wirid belah tu kita dari kak paklan ni dah selain pada mengaji kitab menadah kitab juga guru dia ajar cara wirid cara zikir cara duduk cara gapo tertiru-tirulah maka dia ada dalam alasan. Ha bila kita mari temu ni dia tepat dia. Ha, tapi dah kita tak tahu alasan sekadar tengok menerima daripada guru jawab belah ni. Alasan kita tak tahu. Bila orang mari serai kata tak ada, nombor tak ada buat kerja, mana lalu kita. Tak itu kan? Ha, ini masalah. Habis dia kata kita duduk dalam tak tahu dia susah. Ha, bila orang mari sini, hanyulah kita. Ha, tapi walau bagaimanapun inilah dia. Dia kata kebanyakan telah menjazam oleh kebanyakan Syafi'iyah, iaitu kita menjadikan menganai daripada pihak makmum mengiri kepada kiblat. Kita sini enggak ada kilir lah. Ha tu dia. Wa yahtamilu in qasara zamanu zalika an yastamirra mustaqbilan lil qiblati. Dan ihtimal kalau pendek masa pakai berkekalan berhadap kiblat min ajli anha al yaqubid du'a. Boleh ke? Lah ana kita nak wirid mana panak. Ya ada tekah-tekah nak wirid panak. Alpah ada wisalah astagfirullah 3 kali. Nah, la ilaha illallah ka ayat kursi kali sepatah doa lalu. Ha, tak saya paling apa tak apa ke hadap belak lalu doa gitu. Tak apa juga kan anak-anaklah. Kan nak panjang sikit ha paling mengani. Ha, ayat cukup dah kena dah molek dah. Apa ni pedah apa ni? Bila ayat dah ha ni tepat dia ni. Maka kita dah buat dah nak kata gitu gini, tak ada gapo lah hak kata tu. Bukan dia pergi kata, bukan alasan yang begitu tepat juga. Ah, tu dia deh. Ha, itulah nak ayat atas orang tua kita dah ajar mari, kita dah bawa mari adalah kena pada tempat dah sebahagian daripadanya tak perlu diingkarkan lagi. Tu dia nah. Ha cukup. Apa tu nanti kita ambil hak-hak apa nama hak juzuk soal lagi tu. Ha hak ni hubungkan dengan adanya nak rak kerana Ibnu Qayyim mari menafi dia kata tak ada. Ha tu hak ni syekh ni tolak. Adalah juzuk lain. Tadi gimik nak tukar nak juzuk lain. Ni tengok-tengok sini. Tak apalah. Haa. Sini maksud. Haa. Cukup dulu.